به ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. Kita masih membahas tentang hujjah kepada al-ahad fil aqaid. Hadis ahad itu adalah hujjah meskipun dalam masalah aqidah. Sebelum kita baca lebih lanjut, kita baca catatan kaki di halaman dicetakan saya halaman yang ke-41. Jadi catatan kaki disebutkan kalau Al-Malik Hafizullah Ta'ala, hadis terbagi bisibar dengan melihat banyaknya sanad dan jalan yang sampai kepada kita, terbagi menjadi dua, hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir adalah marwahu jam'un an jam'in, adalah hadis yang dihasilkan oleh sejumlah orang dari sejumlah orang terus menerus, sejumlah orang dan seterusnya, dengan jumlah yang yastahil fil ada tawatu'uhum, kalau dicetakan sekurang alif habis wawu, yang mustahil menurut hukum kebiasaan tawatu'uhum mereka bersepakat untuk berdusta, dan jumlah tersebut dari awal sanad sampai akhir sanad. Dasar ahad adalah hadis yang tidak sampai menurut derajat mutawatir. Maka ahad itu bukanlah hadis yang sanadnya cuma satu. Menurut hadis ya, boleh jadi sanadnya lebih dari satu, namun belum sampai derajat angka tertentu yang dinilai mustahil secara adat untuk bersepakat dalam dusta, ini disebut ahad. Berapakah yang disebut dengan jam'un? Berapakah angka yang dikatakan adalah sejumlah orang yang mustahil bersepakat untuk berdusta? Maka ini diprosesikan ulama tentang angka pastinya. Kalau Suyuti mengatakan angkanya adalah 10, angka 10 ke atas itulah mutawatir. Namun sedangkan sepuluh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada angka pastinya. Maka kembali kepada ahlinya. Karena yang namanya jam'un di sini menimbang banyak faktor, faktor kualitas agama seseorang, faktor kemampuan hafalannya dan sebagainya. Maka kalau perawinya tersebut adalah orang yang memiliki kualitas-kualitas unggul dalam sisi kualitas agama dan yang lain, maka boleh jadi jumlah yang sedikit sudah kita katakan mustahil. Demikian juga melihat perjalanan hidup para perawi tersebut. Kalau perawi tersebut jaraknya jauh-jauh dan dalam sejarah hidup mereka tidak pernah bertemu, ini orang Andalus, itu orang Baghdad, itu orang Mesir, dan dalam sejarah hidupnya tidak pernah ketemu, maka boleh jadi cuma beberapa gelintir orang dan kita katakan mustahil mereka mengadakan kesepakatan untuk bikin hadis palsu. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka yang benar adalah kapasitas besar Ibnu Taimiyah, tidak ada angka khusus, angka baku, angka yang jadi harga mati untuk disebut sejumlah orang yang mustahil bersepakat dalam dusta. Maka ahad itu adalah manakala jumlah sahawi tidak memiliki kriteria mutawatir meskipun lebih dari dan tidak harus satu, boleh jadi banyak namun belum sampai derajat mutawatir, maka dia adalah ahad. Maka di sini makna bahasa lebih sempit daripada makna istilah. Ahad itu secara bahasa artinya satu. Lughatan dia artinya satu. Kalau tidak satu tidak disebut ahad. Namun istilah hadis ahad itu tidak hanya hadis yang sekarang ini cuma satu, satu, dua, tiga, masih disebut ahad. Maka makna istilah lebih luas daripada makna bahasa. Pada akhirnya atau pada umumnya, makna istilah atau makna syariat itu lebih sempit daripada makna bahasa. Salat dalam bahasa Arab artinya doa. Sedangkan salat syar'an secara syariat adalah doa dengan tata cara tertentu, dengan gerakan-gerakan tertentu pada waktu tertentu, dimulai dari takbiratul ihram sampai salam. Tak, dia adalah doa yang khusus. Maka lebih sempit. Namun untuk hadis ahad, makna istilah itu lebih luas daripada makna bahasa. Dalam bahasa Arab, ahad itu cuma satu tunggal, namun syar'an ternyata lebih luas. Asal belum derajat mutawatir, maka dia ahad, tidak mesti harus jumlah sanadnya cuma satu. Demikian juga iman. Iman lughatan dalam bahasa Arab bagaimana disampaikan oleh banyak ulama bahasa adalah tasdiq, percaya yang letaknya di hati. Namun syar'an iman letaknya tidak hanya di hati. Iman letaknya di hati, di lisan, dan di anggota badan. Maka syar'an iman itu lebih luas daripada iman lughatan. Nah, berkaitan dengan hadis ahad, satu hal yang perlu untuk kita jamkan, hadis ahad itu bukanlah hadis yang sanadnya satu, namun hadis yang belum sampai derajat mutawatir, meskipun sanadnya lebih dari satu, karena derajat orang awam. Ini sebagian orang awam itu mengira hadis ahad itu cuma hadis yang sanadnya cuma satu. Ini adalah satu hal yang tidak benar. Sebastian Al-Jawabirah pernah cerita ketika beliau menyampaikan dakwah di Tawas beberapa waktu yang lewat. Ya, cerita kalau satu ketika beliau di Riyadh, ya, ngobrol sama orang, ini orang awam, dia diskusi tentang ya, apa ketika itu tentang adab kubur atau apa, kan gak salah adab kubur. Maka dia menolak dengan si orang awam ini, menolak mengatakan saya tidak terima dengan adab kubur. Kemudian ditanya sama si Basim, kenapa? Ya ada ahad yang bisa untuk masalah akidah. Ditanya oleh si Basim, ada ahad apa? Bentar itu mendefinisikan ahad yang dia tolak. Ada ahad itu apa? Hadis yang ini, sanadnya cuma satu. Nah, bukan seperti itu. Hadis ahad. Hadis ahad itu sanadnya lebih dari satu. Itu barangkali ahad. Masih tetap ahad. Nah, ahad kok masalah. Masalah dua ahad. Ahad yang satu. Jangan otak. Terus disampaikan karena ngotot agak lama masalah ahad itu cuma satu ahad, satu masalah apa? Dua kok ahad, tiga kok ahad. Nah, hanya kemudian saya pasti mengatakan kepada orang tersebut, menyampaikan siapa diri dia. Ini figur pendidikannya apa? Umum lah ya, si awam itu mengatakan. Ya, kalau kamu ketahui saya ini figur pendidikannya agama. Saya doktor dalam hadis. Saya bilang ahad itu saya doktor dalam hadis. Sebenarnya ahad itu kalau sampai tidak sampai derajat tawasif, tidak mesti sanadnya cuma ahad. Mesti sanadnya cuma ahad. Boleh jadi sanadnya berusaha dari ahad. Wah, saya tidak percaya. Meskipun kamu doktor hadis, saya juga tidak percaya. Ahad ya satu. Gitu. Sudah. Ya, tapi kalau percaya. Ya, kalau saya percaya, kalau yang ngomong ulama top dalam masalah hadis itu saya kalau percaya. Siapa ulama top dalam hadis yang kalau mengajar al-Asqalani? Oh iya iya, saya percaya. Dan disebutkan al-Hafidz al-Iraqi. Oh iya iya, saya percaya. Terus ketika itu mungkin beliau membawa beberapa kitab hadis di mobilnya dan beliau keluarkan. Ini loh definisi ahad. Disampaikan oleh Ahab Ibn Hajar Al-Asqalani kemudian dia terima. Yang jadi saya beliau sampaikan cerita yang disampaikan sebagian orang menolak hadis Ahab dan dia tidak tahu definisi hadis Ahab. Jika hadis Ahab itu hanya antara dia cuma satu. Nah banyak atau pesaha itu ada dalam hadis Ahab. Dan sebagian ahli kalam menolak untuk membangun akidah di atas hadis ahad. Catatan kaki kalau Mu'tazilah, itu Mu'tazilah dan orang-orang belakangan yang mengikuti mereka seperti Syekh Muhammad Abduh Al-Misri yang merupakan Syekhul Azhar di zamannya, Syekh Mahmud Saldur yang juga merupakan Syekhul Azhar di zamannya, Ahmad Salafi, pakar sejarah dari Mesir, Abdul Karim Tukman, dan yang lainnya. Di bawahnya, di catatan kaki, di Syekh Muhammad Syaltut, di Al-Fatawa mengatakan, waqad ajma'al ulama ala anna hadits al-ahad la tufidu aqidah. Para ulama sepakat bahwasanya hadis ahad itu tidak menghasilkan akidah. Walayasul iktimat alaiha fisya'nil muhayyabah dan tidak boleh jadikan landasan pokok dalam urusan hal-hal yang gaib. Namun kemungkinan besar atau Syekh Muhammad Saltan telah terujuk dan berbuat dari pendapatnya ini. Menolak hadis ahad untuk masalah akidah. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Ali Al-Halabi di kitab beliau yang bahas tentang yang mengumpulkan beberapa fatwa Syekh Muhammad Syaltuh di Muqaddimah, Syaikh Ali Al-Halabi menjelaskan data-data yang menunjukkan kalau Syekh Muhammad Syaltuh telah rujuk dari pendapatnya macam ini. Ya, kemarin telah kita bahas tentang masalah hadis ahad, seni hadis ahad, apapun bentuknya, ahli sunnah, sahabat dan tabi'in ijma wajib beramal dengannya, wajib mempercayainya jika dia adalah akidah. Wajib untuk mentaatinya jika dia dalam perintahan larangan. Adapun dalam masalah ibadah, apakah dia menghasilkan yakin bil ijma, maka penulis menyampaikannya secara global. Maksudnya hadis ahad yujibul ilma al-yakini, hadis ahad itu menghasilkan ilmu yakin. Dan kalau katakannya adalah ijma, mazhab ulama salafus saleh. Dan untuk mengatakan perkataannya ini, penulis membawakan perkataan Ibn Abdul Aziz al-Hanafi. Dan jika kita lihat, maka tidak nyambung. Karena perkataan penulis innahu yujibul ilmal yaqini, ya itu ahad itu menghasilkan ilmu yakin, ini bersifat mutlak. Sedangkan nukilan Ibn Abdul Aziz al-Hanafi adalah hadis ahad yang talaqat al-ummah bil-qabul, maka ini hadis ahad yang khusus. Jadi tidak ada keselarasan antara perkataan penulis dengan nukilan ulama yang dia jadikan sebagai sandaran untuk menunjukkan benarnya perkataannya. Main telah kita sampaikan bahasanya hadis ahad ada dua macam. Hadis ahad yang lahu qara'in, yang memiliki indikator tambahan. Di antara indikator tambahannya adalah talaqat al-ummah bil-qabul. Demikian juga kata tambahannya adalah marahu sahihain. Maka itu yujibu al-ilma al-yaqini bil-ijma'. Ini sebagaimana kata Ibn Abdul Aziz al-Hanafi bil-ijma'. Kalau bi-ijma'i salah, ataupun kalau menimbang salah, maka apa? Menghasilkan ilmu yakin hingga jamahirul ummah, jumhur yang besar dari umat ini. Artinya tidak ada yang menyelisihinya kecuali pendapat yang jelas yang tidak teranggap adanya. Adapun jika hadis ahad tersebut tidak memiliki qara'in, indikator tambahan, maka ulama berselisih pendapat. Itu yubidu ilman yaqini ataukah yubidu adhanan ghalih, apakah menghasilkan yakin kalau Nabi mengatakannya ataukah sangkaan kuat dan Nabi mengatakannya. Apalagi jika hadis tersebut yang hadis ahad yang tersebut boleh jadi kesalahan yang diperselisihkan ulama sebagai yang diperselisihkan yang besar, maka ini adalah satu hal yang tidak disepakati. Apakah menghasilkan ilmu atau tak? Bukanlah ijma menghasilkan ilmu atau menghasilkan sangkaan kuat. Cuma ini perselisihan dalam masalah ibadah, bukan dalam masalah amal. Maka sebagian ulama menyatakan hadis ahad yang tidak memiliki indikator, maka yang menghasilkan dhon-dhalib sangkaan kuat. Di antara ulama muasir yang memilih pendapat ini, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizullah Ta'ala di buku beliau tentang mustalah hadis min atyabil minnah. Kemudian kita lanjutkan qala al-mu'allif Hafizullah Ta'ala wa sa'ala rasulun al-imam Syafi'i. Ada seorang bertanya kepada Imam Syafi'i tentang satu masalah. Lalu Imam Syafi'i menjawab dengan menceritakan hadis Nabi tentang masalah ini. Rasulullah SAW memberikan keputusan demikian dan demikian. Maka orang tersebut bertanya, lalu apa pendapat terhadap Anda? Maka Imam Syafi'i marah. Subhanallah, atarani fi bi'atin. Apakah engkau melihat aku itu berada di dalam gereja? Atarani ala waqti dinarun, apakah engkau melihat aku di pinggangku itu ada dinar? Dinar itu kain khas yang kain khusus yang dipakai oleh orang-orang Nasrani ketika mereka mau bekerja dan mau tahdiah. Dan tidaklah orang itu memakai zina kecuali dia Nasrani. Tapi walaupun kalau Nasrani sekarang, karena mungkin saja terjadi perubahan karena pendeta mereka suka bikin ajaran baru dulu begini, sekarang berubah jadi begitu. Tapi kalau di masa salah, orang-orang di masa dahulu, orang-orang Nasrani kalau bekerja pakai satu kain khas yang diikatkan di pinggang yang disebut zina. Dan jika ada seorang muslim memakai zina, maka dia jelas dia adalah tersapu menyerupai peranan rani, dan fukuha berselisih pendapat tentang murtad dan tidaknya muslim yang memakai zina. Namun hari ini bukanlah pembahasan ini tidaklah menunjukkan larangan memakai ikat pinggang bagaimana anggapan sebagian orang. Memakai masalah ikat pinggang itu masalah amalan, masalah duniawi yang hukum asalnya adalah mubah. Siapa yang mengatakannya enggak boleh harus mendatangkan alasan. Jika dia alasannya adalah tasabuh dengan orang kafir, yang namanya tasabuh dengan orang kafir yang dikatakan para ulama itu bukan sembarangan ikat pinggang, namun ikat pinggang khas bin Nasara. Ini adalah zina yang merupakan ikat pinggang khas Nasrani. Jangan kemudian di sama dengan itu semua ikat pinggang. Maka itu satu yang tidak benar. Maka apakah kau melihat aku memakai zina? Setelah aku sampaikan kepada membaca keputusan Rasulullah SAW dalam masalah ini adalah demikian, anda, kamu masih saja bertanya apa pendapat pribadi anda? Asy-Syafi'i juga mengatakan maka waitu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisan sahihan falam akhud bihi fa ushidukum an afli fadhaha. Maka jika aku menyampaikan riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tersebut hadis yang sahih, lalu ternyata aku tidaklah mengambil isi kandungannya, tidak beramal dengannya, tidak berpendapat dengan apa yang jadi isinya, maka tidaklah kalian menjadi saksi atas diriku rasanya akal setelah gila, alias aku tidak orang sente. Maka tidak ada orang yang menolak dengan bahasa lain, Imam Syafi'i mengatakan tidak ada orang yang menolak hadis sahih dari Nabi SAW kecuali majnun, kecuali orang yang sente dan tidak berakal. Maka lihat Imam Syafi'i tidak membedakan antara hadis ahad dan mutawatir, dan Imam Syafi'i tidak membedakan antara hadis tersebut adalah berita tentang masalah akidah ataukah berita berkaitan dengan amrun amali, hukum amali yaitu hukum fikhi. Namun yang jadi masalah, yang jadi pokok masalah, yang jadi pokok, yang jadi pokok masalah adalah sahih tidaknya hadis. Kalau hadis itu sahih, maka wajib diterima. Tidak menerimanya, sinting adalah Imam Syafi'i. Demikian juga Imam Ahmad mengatakan, kullu ma jaa'a 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sunanin jayyid. Semua hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang jayyid, dengan sanad yang baik, maka kami pun menerimanya. Dan jika kami tidak menerima hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami menolaknya, mencegahnya dan menolaknya, wadatna 'ala Allahi amra, maka berarti kami menolak perintah Allah. Maka siapa yang menolak hadis, kata Imam Ahmad, berarti dia menolak Al-Quran. Karena Allah berfirman, wa ma atakum rasuluhu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Semua yang disebutkan oleh Rasul maka ambillah, dan semua yang dilarang oleh Rasul maka berhentilah. Al-Hasr ayat yang ketujuh. Pada asalnya, surat Al-Hasr ayat ketujuh ini berkaitan dengan baik, berkaitan dengan harta, rampasan perang. Itu konteksnya. Sehingga maknanya kalau melihat konteks tersebut, maka bagian seberapapun dari harta rampasan perang yang diberikan oleh Rasul, maka ambillah. Dan berapapun bagian yang Rasul berikan dari harta rampasan perang kepada kalian, dan apa yang dilarang tidak diberikan, maka berhentilah. Meskipun konteksnya masalah baik, namun sahabat memaknainya dengan umum, semacam Ibnu Mas'ud memaknai ayat ini dengan umum. Dan ini adalah mibabin awla, jika dalam masalah pembagian harta, Nabi Allah perintahkan kita untuk menerima pembagian dari Nabi, maka bagaimana dengan pemberian upah perintah syariah? Tentu lebih penting, lebih kawal ya, dibandingkan ketika pembagian harta. Maka tentu lebih untuk lebih banyak untuk diterima juga bin aula. Kemudian maka lihat Imam Ahmad tidak mempersyaratkan untuk menerima hadis kecuali fahamnya hadis tidak menjadikan antara ahad apakah Imam Wasil. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan asunah itu tidak terbaca. Hadis itu jika memang telah valid benar-benar datang dari Nabi, maka kaum muslimin seluruhnya sepakat akan wajibnya mengikutinya. Dan Ibn Qayyim dalam catatan beliau kepada orang yang mengingkari kehujjah hadis ahad, beliau mengatakan, maka termasuk dari hal ini adalah pemberitaan atau hadis yang disampaikan oleh sahabat sebagiannya kepada sebagian yang lain. Maka sebagian sahabat akan menyampaikan hadis kepada sahabat yang lain. Maka mereka menegaskan dan memastikan apa yang hadis yang diceritakan oleh salah satu mereka dari Rasulullah SAW. Tidak ada satupun sahabat yang mengatakan kepada orang yang menceritakan kepada satu hadis dari Rasulullah SAW, hadis yang kau buatkan hadis ahad tidak menghasilkan ilmu sampai dia muka wasit. Tidak ada satupun sahabat yang demikian. Bukan ahadun dan salah satu sahabat, jika mereka hadisan, jika ada orang lain yang menyampaikan satu hadis dari Rasulullah SAW berkaitan dengan sifat Allah, maka orang yang mendapatkan hadis tersebut langsung menerimanya, langsung menyikapinya dengan menerimanya dan meyakini adanya sifat semacam itu seperti Allah Subhanahu Wa Taala secara pasti dan yakin, sebagaimana mereka meyakini tentang ru'yat Allah, tentang bahasanya orang yang beriman akan melihat Allah dan Allah akan berbicara dengan orang yang beriman. Allah akan memanggil manusia pada kiamat, memanggil hamba-hambanya dengan satu suara yang bisa didengar oleh orang yang jauh posisinya sebagaimana didengar sama kerasnya dengan yang dekat posisinya. Demikian juga turunnya Allah ke langit dunia setiap malamnya, dan bahasanya Allah itu punya sifat tertawa, gembira, memegang langit dengan satu di antara beberapa jari Allah, menetapkan dan meyakini adanya telapak kaki bagi Allah. Man sami'a hadzal hadis, maka siapa yang mendengar hadis-hadis ini dari orang dan sahabat yang menceritakannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dia mendapatkannya dari sahabat lain, iqtaqada, maka sahabat yang mendapatkan mendengar hadis tersebut langsung dan dia meyakini benarnya isi kandungannya dengan semata-mata mendengar hadis tersebut dibacakan dari seorang yang adil, seorang yang baik agamanya, as-sadiq yang jujur, walam yartab biha, dan dia pun tidak ragu-ragu untuk menerima isi kebenarannya. Apa sampai-sampainya mereka para sahabat, boleh jadi mereka tatapun, mereka memastikan, mereka minta pendukung, boleh jadi ditambah sumpah, boleh jadi dengan siapakah sahabat yang lain yang mendengar hadis yang kau dengar, ketika hadis tersebut dalam masalah ahkam. Dalam masalah ahkam, maka sebagian sahabat semacam Umar, meminta juga Ali bin Abi Thalib, meminta orang sahabat yang menyampaikan kalau Nabi mengatakan demikian, memintanya untuk sumpah atau memintanya siapa yang mendengarmu selain mendengar hadis ini selain dirimu. Namun satu hal yang unik, walam yaqlub ahadun minhum al-istizhar fi ru'yati ahadits sifat al-barakah. Namun tidak ada satupun dari sahabat yang meminta dari sahabat yang lain yang menyampaikan hadis al-istizhar. Semua ketika dia meriwayatkan hadis masalah sifat Allah. Lihat hadis masalah akidah tidak minta istidhar apa semua. Coba kamu sumpah, kamu mau dengar dengar hadis ini. Masalah apa? Umar bin Khattab alaihi wasallam minta semua. Masalah sifat, masalah apa? Akidah. Begitu juga langsung sama Allah. Namun dalam masalah apa? Sebagian mereka tasabbuh. Memastikan dulu apa yang menguatkan kalau kamu memang benar-benar benar hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka lebih cepat untuk bersegera untuk menerima hadis-hadis masalah akidah, masalah sifat, dan bersegera untuk mempercayainya dan menegaskan isi kandungannya dan menetapkan sifat dengan hadis tersebut. Minal mukbir lahum dan menetapkan sifat dengan hadis tersebut ketika mereka dapatkan dari orang yang dari sahabat yang memberitakan kepada mereka hadis tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man lahu adana ilma bis sunnah, dan siapa saja yang punya sedikit pengetahuan tentang sunnah dan sedikit perhatian terhadap sunnah, maka dia akan mengetahui hal tersebut. Seandainya bukan karena jelasnya masalah ini, bisa kami akan sebutkan lebih dari 100 contoh. Fadhil tadi, maka orang yang, maka sandaran yang dijadikan sandaran oleh orang-orang yang mengingkari al-ilmu, mengingkari keyakinan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka telah melanggar ijma para sahabat yang diketahui secara pasti bahwasanya para sahabat ijma. Demikian juga melanggar ijma para tabi'in dan ijma para imamul Islam, para imam kaum muslimin, dan mereka orang-orang yang menolak hadis ahad dalam masalah akidah, maka mereka telah mencatat Mu'tazilah, Jahmiyah, Rafidhah dan Khawarij. Di mana mereka ini Mu'tazilah dan seterusnya, mereka itulah yang telah melanggar kehormatan ini, kehormatan ijma. Lalu jika mereka tadi diikuti oleh sebagian ulama usul fikih dan sebagian ahli fikih. Wa ila layyuh, namun kita ketahui kepada masa salah, maka tidaklah diketahui lahum salahun, adanya pendahulu bagi mereka dari para imam dalam masalah ini, menolak hadis ahad dalam masalah ini. Bahkan soal imam bikhilaf di kaulihim, bahkan para imam pun menegaskan pernyataan yang berbeda dengan perkataan mereka. Dan di antara ulama menegaskan hadis ahad itu menghasilkan yakin adalah Malik, Syafi'i, kemudian para muridnya Abu Hanifah, Dawud bin Ali Al-Zahiri dan pengikutnya semacam Abu Muhammad Ibn Hajar. Maka ini di sini Ibn Qayyim menyampaikan hadis, saya sampaikan bahwasanya hadis ahad yang mujarrad tanpa qa'in ulama ikhtilaf tentang ifadah. Maka di sini disampaikan oleh Ibn Qayyim, ada ulama yang menyatakan hadis ahad yang menjawabkan kawahin ibadahnya adalah yakin. Di sini Ibn Qayyim menyebutkan di antara ulama yang menyatakan bahwasanya itu menghasilkan yakin, dari Malik, Syafi'i, Hanafiyah, murid-muridnya Abu Hanifah, Dawud bin Al-Zahiri, dan Ibn Hajar. Namun catatan penting berkaitan apa kutipan perkataan Yusuf di sini, sikap sebagian sahabat semacam Umar dan Ali yang tersebut berkaitan dengan masalah hadisul ahkam bukanlah maknai. Mereka tidaklah menerima hadis tersebut kecuali dengan istidhar, kecuali dengan adanya penguat tambahan. Tidak demikian makna hal ini. Cuma mereka mereka itu adalah bentuk tahafut kehati-hatian mereka dalam hadis dalam menikahi hadis Nabi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah maknanya mereka memberikan persyaratan untuk diterimanya satu hadis dalam masalah ahkam dengan adanya dapat yang lain-lain muwatta atau dengan bersumpah dan seterusnya. Itu bukan cara. Cuma mereka hati-hati. Kemudian ada pun apa yang dibawakan oleh orang-orang yang menginginkan kemudian hadis ahad dalam masalah akidah. Maka ada pun subhat yang dibawakan oleh mereka. Subhatnya adalah hadis ahad menghasilkan bawahan. Padahal yang dimaksudkan dengan para ulama dengan dhan itu adalah dhan rajih, sangkaan kuat. Ini yang dimaksud dengan dhan itu adalah sangkaan kuat. Nah, ini demikian telah menghasilkan sangkaan kuat di jauh di khata ilwa, karena boleh jadi seseorang itu salah atau lalai atau lupa. Dan dharat disangkan kuat itu wajib diamalkan dalam masalah hukum fikih berdasarkan ittifaq, berdasarkan ijma', dan tidak boleh mengambil sangkaan kuat menurut mereka dalam masalah akidah. Lalu mereka mendalili pendapatnya tersebut dengan menggunakan beberapa ayat yang berisi larangan mengikuti prasangka. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, iya tabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Mereka tidaklah mengikuti kecuali prasangka, dan setiap prasangka tidaklah yughni minal haqqi syai'a. Melawan, tidaklah bisa melawan, membantah kebenaran sedikit pun. Maka jangan untuk sebuah ini bahasanya alasan mereka dengan ayat ini dan ayat-ayat yang semisal adalah alasan yang tertolak. Di anabah karena tersangka, tersangka dalam ayat tersebut maknanya bukanlah bukanlah ketuban, bukan sangkaan kuat. Sebagaimana dimaksudkan oleh para sebagian ulama, bahasanya hadis ahad di ketuban. Namun yang dimaksudkan dalam ayat di atas adalah keraguan-keraguan, kebohongan, tebak-tebak, tebak-tebakan, wastakmin, dan sekedar persangka yang tidak berdasar. Bagaimana dalam kitab Nihayat Ulumul Hadis dan Lisan Al-Arab dan buku-buku bahasa Arab yang lain, dan dikatakan bon artinya adalah keraguan-keraguan yang menjumpai Anda, yang ada pada diri Anda disyair tentang satu hal. Lalu Anda kemudian memastikannya, kemudian baru memberikan keputusan dengannya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir di tafsirnya untuk ayat di atas, malafi min ilmin, mereka tidak memiliki ilmu tentangnya. Artinya mereka tidak memiliki ilmu yang benar, yang membenarkan apa yang mereka katakan, bahkan itu dusta. Ya, bahkan itu dusta. Wazuhun dan kebohongan, wasti'un dan kebohongan, dan kekafiran yang jelek. Di dalam mereka mengikuti kecuali prasangka, fa'inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a, sesungguhnya prasangka itu tidaklah bisa melawan, menolak kebenaran sedikit. Artinya, la yughni minal haqqi syai'a, artinya la yughni syai'a, tidak bermanfaat sedikit pun. Layakumu abadan maqamal haqq, tidak bisa menggantikan kebenaran. Lihat, kalau tafsir dhan dalam ayat ini menurut Ibnu Katsir huwa kadzibun zuhun iftira'un, murni bohong, murni murni mengada-ada, dusta. Itu dhan dhan yang orang-orang musyrik. Mereka punya dhan bahasanya ini adalah kesembahan, bahasanya ini latar dan uzak itu bisa akan memberikan kapak untuk mereka pada kiamat nanti. Mereka punya sangkaan kalau ini latar dan uzak akan memberikan kapak untuk mereka pada hari kiamat. Apa sangkaan di sini? kebohongan mengada-ada. Jelas itu cuma mengada, sebenarnya tidak punya bukti yang menunjukkan benarnya keyakinan mereka. Itu kadibun zuhun istirahun adalah murni kedusta. Maka dalam ayat ini artinya dusta bohong atau prasangka yang tidak benar. Dan terdapat dalam sahih dalam Muslim, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum dhanna fa inna dhanna akhdharul hadis. Ya, dalam kalian menghindari prasangka, itu prasangka tanpa dasar, karena prasangka tanpa dasar adalah prasangka yang penuh dusta. Dikatakan oleh Muslim. Maka ragu-ragu yang tidak berdasar dan kebohongan itulah prasangka yang Allah celak. Wa na'amu dan Allah celak orang-orang musyrik karenanya. Dan ini dikuatkan penjelasan di atas, dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yattabi'una illa dhanna wa in illa yakhsun. Itulah dalam titik kecuali prasangka dan dalam mereka kecuali menebak-nebak saja. Maka Allah tegaskan makna dhanna al-qasu. Menebak-nebak asal fakta. Tidak ada dasarnya. Tebakan tersebut tidak ada dasar. Maka Allah menyebut dhan adalah khaf. Ini apa itu khaf? Mujarab al-azri wa takhmi. Semata-mata prasangka, kira-kira takhmi dan prasangka. Tidak ada dasarnya. Maka jika sesuatu itu memang cuma sekedar tebak-tebak dan prasangka tidak berdasar, maka tidak boleh menjadikannya dalil dalam masalah hukum, karena hukum tidaklah boleh dibangun di atas ragu-ragu dan prasangka. Ada pun perkataan mereka bahasanya mungkin saja perawi itu lalai dan lupa. Maka itu tertolak dengan menimbang cara sahihnya sebuah hadis yang ahad. Yaitu perawi yang haruslah siqah, seorang yang baik hafalannya. Maka jika hadisnya memang sahih, maka tidak ada ruang untuk memberikan prasangka kelirunya perawi. Menimbang ditambah apa yang telah menjadi kebiasaan, bahasanya orang yang terpercaya, detik hafalannya, tidaklah lalai, tidaklah bohong. Maka tidak ada ruang dan tidak ada tempat untuk menolak hadisnya dengan semata-mata kemungkinan logika yang ini ditolak oleh akal, oleh kebiasaan. Dan beralasan dengan bahasanya rawi boleh jadi lupa dan lalai dan semacam itu, tertolak dengan satu hal yang sepakat oleh kaum muslimin, bahasanya Allah menjaga syariat. Jika kita yakin Allah Subhanahu wa taala menjaga syariat, maka mungkinkah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita hadis yang di situ adalah hadis yang rawinya keliru? Namun tidak Allah katakan ayat yang lain yang menunjukkan kelirunya perawi tersebut. Maka keyakinan kita maksudnya Allah menjaga syariat, ini mengharuskan kita untuk meyakini seandainya seorang perawi yang satu hafalannya itu melihatkan satu hadis yang dia lalai, lupa dan jurus dalamnya, maka pasti Allah akan datangkan riwayat yang lain yang menjelaskan kekeliruan, kesalahan, perawitan. Tidak mungkin tidak. Maka Allah tidak boleh membela-bela bid'ah dengan mengatakan itu boleh jadi atau dalam hadis yang tidak sampai kepada kita. Kamu jangan tolak amalan di jangan-jangan belum jadi. Itu ada hadisnya, namun hadis yang tidak sampai ke kita. Loh, hadis di mana? Di kitab hadis mana? Ya tidak ada di kitab hadis yang mana-mana, karena memang tidak sampai kepada kita. Maka bentangannya, Anda yakin tidak Allah menjaga saya? Sebenarnya Allah jaga syariat Muhammad SAW sampai akhir zaman. Dia katakan saya tidak yakin, hanya sudah selesai perkara. Kamu meragukan, keautentikan adalah Allah Subhanahu Wataala. Kamu meragukan kesempurnaan saya. Dan jika dia mengatakan saya yakin Allah jaga saya, kalau Anda yakin pastinya Allah menjaga syariat, maka tidak ada satupun syariat yang itu satu hal yang dituntunkan kecuali Allah akan datangkan kepada kita melalui hadis yang sahih. Jika kita yakin bahwa Allah akan menjaga syariat, maka kita akan katakan sebagaimana perkataan Abdullah bin Mubarak, seandainya ada orang yang membuat hadis palsu di tengah lautan sendirian. Ada orang yang bikin hadis palsu di tengah lautan sendirian, maka akan Allah datangkan para jahatidah, para pakar hadis yang juga ini palsu. Padahal dia bikin hadis palsu tanpa ada siapa pun yang namun, ya, kata Abu Zumbang, pasti Allah akan datangkan jahatidah para pakar yang akan membongkar kedok orang tersebut, ini hadis palsu buatan bulan. Itu kalau kita yakin Allah Subhanahu wa taala menjaga syariat. Maka tidak akan ada hadis palsu yang kemudian masuk menjadi syariat. Sebagaimana tidak ada syariat yang hilang. Ya, karena berada dalam riwayat yang antah berantah. Maka ini satu hal ya, dua hal yang perlu dibedakan. Bahasanya sebabnya ulama mengatakan hadis ahad yukitu zon, maknanya gula putus zon. Sedangkan zon yang dicela oleh Al-Quran, itu bukan gula putus zon. Dan itu adalah Allah sebut dengan Al-Qawsu. Yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir dengan Al-Kadhibu waqtirahul. Kebohongan dan kedustaan dan ucapannya mengada-ada. Maka satu hal yang curang, satu hal yang curang yang dilakukan oleh sebagian orang, dia menolak hadis ahad dengan cara pertama dia bawa pendapat ulama-ulama hadis yang mengatakan hadis ahad menghasilkan dzan. Ulah dalam kitab ini, ulah dalam kitab ini, ulah dalam ini. Setelah itu kemudian, ini lho, kita mengatakan menghasilkan zon, kemudian juga kalah ayat yang mencela zon dan dianggap zon sana sama zon ini sama dicurah dalam berdiri yang zon sana dengan zon sini lain. Maka minfa bil faedah kita sampaikan bahasanya zon itu memiliki makna bahasa syar'i dan istilah. Dan secara bahasa itu maknanya pasangan. Dan dalam syar'an itu punya beberapa makna. Terkadang dalam syar'an dalam syariat itu dalam nusus Quran dan Sunnah maknanya yakin. Maknanya yakin. Maka Allah katakan bahasanya sholat itu satu hal yang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa itu orang-orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang dzan. Orang yang yakin kalau dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan pasti akan kembali kepada Allah. Dan makna syar'i yang lain untuk dhon adalah di samping yakin, dia juga adalah paham tasnya masih tanpa dana. Sebagaimana dalam ayat yang tadi kita bahas, iya tapi unna illa dhon wa inna illa yakhsun. Maka mereka tidaklah terjadi seperti dhon, dan dhon di sini maknanya adalah al-khawtu. Itulah pasangka tanpa dasar yang sama sekali tanpa dasar. Maka disebut maka secara syar'i juga disebut dhon. Baiklah, kita dengar dhon istilahan dalam istilah para ulama usul fikih. Kabar mereka maknai dengan satu hal ya, mengandung dua kemungkinan ya, dan ada kemungkinan yang besar dan ada kemungkinan yang kecil, maka kemungkinan yang besar tersebut dhon. Maka di antara kesalahan orang yang curang tadi itu tidak membedakan antara makna dhon syar'an dan makna dhon istilah. Nah, dhon istilahnya dalam beberapa ulama ini maksudkan dhon artinya segala petugas. Sedangkan dhon syar'an dalam nususul kitab sunnah boleh jadi maknanya yakin, boleh jadi maknanya dusta atau prasangka dan perdata. Sebagian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ia membawanya. Makna dhon dalam hadis ini menurut sebagian ulama maknanya at-tuhmah, tuduhan tanpa dasar. Ia membawanya, jangan engkau menuduh tanpa dasar, tidak punya fakta, tidak punya data, main vonis seenaknya. Maka itu adalah dhon dalam hadis ini. Maka dhon di sini hadis maknanya pak, kalau berdasarkan penjelasan ulama yang mengatakan dhon dalam ia membawanya artinya tuhmah, tuduhan, maka dhon di sini artinya al-kadzib, kebohongan. Kemudian dari kalian tentang diterimanya hadis ahad, baik dalam masalah akidah ataupun dalam masalah hukum fikih, tidak terbayang kita terhasilkan kepalsuan ya, data yang menjadi landasan sebagian orang tidak mau mengambil hadis ahad dalam masalah akidah, maka perlu ketikai bagi kalian-kalian yang mengharuskan untuk mengambil hadis ahad dalam masalah akidah itu sangat banyak, terdapat dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, di antaranya adalah seperti itu. Di atas dari Al-Quran, maka dalilnya banyak, aku sebutkan satu dari firman Allah, secara pantas orang-orang yang beriman, yang diruka atas. Untuk seluruhnya, berangkat perang. Falaula nasara min kulli firqatin, maka seandainya ya, tidaklah berangkat mingkuli terpaut dari setiap kelompok ta'ifah, tidaklah berangkat lana taro kalau lana taro tidaklah berangkat perang dari setiap kelompok minhum dari mereka ta'ifah satu ta'ifah. Entah apa tidak berangkat perang, lihat apa COVID-19 supaya bisa belajar agama. Kemudian mendakwakan agama dan agama tersebut kepada kaum mereka dan mereka kembali kepadanya. Jika orang-orang yang berangkat perang itu kembali pulang perang, la'allahum yahdharun, supaya mereka hati-hati waspada dan takut. Maka ayat ini mendorong orang-orang yang beriman untuk belajar agama. Dan dalam bahasa Arab, ta'ifah itu digunakan untuk satu atau lebih. Satu orang itu boleh disebut ta'ifah dalam bahasa Arab. Bagaimana kata Al-Imam Syafi'i? Katakan bahasanya minimal ta'ifah atau ta'ifah wahid. Minimal ta'ifah adalah satu orang. Dan Al-Imam Syafi'i adalah hujjatun fillah. Hujjatun fillah. Kata dia adalah dalam bahasa Arab adalah hujjah. Kecuali beliau benar-benar salah lah satu penjelasan dengan banyak alasan yang mendukung salahnya, beliau maka baru kita katakan Imam Syafi'i keliru. Namun pada asalnya penjelasan Imam Syafi'i dalam masalah makna lafaz sebenarnya adalah hujjah. Sebab karena beliau hidup belajar bahasa Arab yang asli tengah-tengah suku Quzail bertahun-tahun namanya, yang merupakan kabilah Badui ketika itu, sehingga para ulama memberikan pengecualian orang-orang yang hidup di masa Imam Syafi'i, meskipun dia alim ulama, pengkataannya bukan hujjah belum ila Syafi'i, karena bahasa Arab di masa Syafi'i sudah rusak. Bahasa Arab di masa Syafi'i sudah berbeda dengan bahasa Arab yang asli di masa salaf. Maka perkataan para ulama berkaitan dengan bahasa ya, sejarah dengan Syafi'i laisa hujjatan fil lughah ila Syafi'i, tidak bisa jadi hujjah dalam bahasa Arab kecuali perkataan Al-Imam Syafi'i. Nah, Al-Imam Syafi'i menjelaskan bahasanya minimal fa'ifah adalah satu orang dalam bahasa Arab. Sebagaimana juga dikatakan oleh Al-Bukhari, Bukhari mengatakan bisa merajul ta'ifah, satu orang itu bisa disebut ta'ifah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'ifatan minal mu'minina iqtatalu, jika ada dua ta'ifah dari orang yang beriman iqtatalu, saling pukul atau saling bunuh, maka demikian di antara keduanya. Kata Al-Bukhari, kalau iqtatala Rasulullah di seandainya kelahi, ada dua orang yang kelahi, dakhala fi ma'nal ayat, maka keduanya telah masuk dalam ayat ini. Maka jika seorang itu diambil pendapatnya dalam berita-berita yang dia sampaikan berkaitan dengan perkara agama, jadi semua orang pun jihad, ada satu orang yang ta'ifah, satu orang saja, maka nanti setelah yang pulang jatuh pulang, maka Allah perintahkan supaya yang pulang dari jihad tadi belajar dan menerima berita yang disampaikan oleh ta'ifah, satu ta'ifah tadi, padahal dia mengajarkan agama, mencakup masalah akidah dan hukum-hukum fikih. Maka ini adalah dalil, maka ayat di atas dalil tegak bahasanya hadis bahasanya berita yang disampaikan adalah hujjah, dan tafakur dalam agama itu mencakup akidah dan hukum. Bahkan tafakur belajar agama dalam artian belajar akidah lebih penting daripada tafakur belajar agama dalam masalah hukum. Surat apa ayat yang ke-122 yang tadi kita baca, dalil pokok, dia dalil pokok yang menunjukkan bahasanya hukum asal jihad bukan fardu. Fardu kifayah. Sehingga Allah minta tidak semua berangkat, ada yang tidak berangkat, ta'ifah yang tidak berangkat untuk belajar agama. Maka ini adalah bantahan atas orang yang mendengar-dengar jihad dan jihad, yang seringkali tidak paham makna jihad dan tidak bisa menjalankan jihad dengan jahat. Di mana mereka memiliki kaidah bahasanya hukum asal jihad fardhu ain. Kaidah mereka hukum asal jihad fardhu ain. Dalil yang ada hukum asal jihad fardhu kifayah. Kalau mereka katakan jihad fardhu ain tidak jadi fardhu kifayah dalam kondisi tertentu, dalil yang ada jadi fardhu kifayah tidak fardhu ain kecuali dalam kondisi tertentu. Kemudian ayat 122 yang kita baca adalah yang menunjukkan kalau orang yang sibuk dengan jihad biasanya itu kurang mengerti agama. Sibuk jihad itu biasanya enggak mengerti agama. Makanya maka kaidah sebagian orang yang mengatakan kalau ikhtilaf dalam masalah agama, maka terukur kebenaran adalah pendapat yang dipilih oleh para mujahid. Ini keliru banget, aneh. Ada ikhtilaf dalam masalah agama, maka di antara maka pilihlah maka ya, dalil dan bukti kalau yang benar adalah satu pendapat, manakala pendapat itu diambil oleh orang-orang yang sibuk jihad. Loh, padahal ayat mengatakan orang-orang yang sibuk jihad itu umumnya kurang mengerti masalah agama. Sehingga yang tuhan dari agama para mujahid itu yang tidak berangkat jihad. Yang tidak berangkat jihad untuk belajar agama. Nah, orang yang ibu jihad diminta untuk belajar sama orang yang tidak jihad. Malah aneh juga cara memilih saksi dalam masalah agama, tanyakan kepada ahli jihad bagaimana yang benar dari pendapat-pendapat yang ada ini. Aneh. Padahal ayat mengatakan bahasanya mereka sibuk dengan urusan jihad menyebabkan banyak dari mereka tidak bisa belajar agama dan tidak mengerti hukum-hukum agama, sehingga jangan dari para mujahid ini masalah hukum agama termasuk di antara dalam fikih jihad. Orang yang tidak berangkat jihad kok malah orang yang berangkat jihad dijadikan sebagai telah hukum wajibnya dan benarnya satu pendapat dalam agama tak kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Orang yang beriman jika datang kepada kalian orang yang fasik dengan dua satu cerita, maka adalah kalian tabayyin. Terus satu qiraat katakan batu dia bilang kata-kata tersebut. Artinya pastikan kebenarannya. Ya, kalau tabayyin carilah penjelasannya. Maka ini yang belum mengetahui maka ini menunjukkan ketegasan dan kepastian menerima berita yang dibawa oleh orang yang tipa. Intinya dia adalah satu berita yang tidak perlu ketakut, karena dia tidak tergolong orang yang pasti. Seandainya berita yang disampaikan tidak menghasilkan ilmu, tentu Allah akan memberikan perintah untuk kata secara mutlak sampai mendapatkan ilmu. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa la ta'tu 'an iman ta'ala kalian kepada Allah ta'ala kalian kepada rasul wa ulil amri minkum. Dan ulil amri kalian itu ulama kalian atau penguasa kalian. Ada dua tafsiran ulama untuk mana ulil amri, dan yang benar kata Ibnu Katsir dua-duanya benar. Satu ulama mengatakan ulil amri adalah ulama, satu lagi mengatakan ulil amri adalah umara, yang benar kata Ibnu Katsir dua-duanya benar. Maka taatilah wa ulil amri dan taatilah ulama kalian atau taatilah penguasa kalian, asalkan dia minkum, bagian dari kalian orang-orang yang beriman. Faitanazzahtum, maka jika kalian berselisih tentang Allah Tuhan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Ibnu Qayyim mengatakan, kaum muslimin ijma', bahasanya mengembalikan perkara kepada Rasul, artinya mengembalikannya kepada langsung kepada diri Rasul ketika belum mati. Dan mengembalikannya kepada sunnah Rasul setelah berwafat. Dan ulama kaum muslimin sepakat bahwa kewajiban ini, kewajiban mengembalikan perkara kepada Rasul jika terjadi perselisihan, tidaklah hilang dengan wafatnya Rasul. Namun setelah wafatnya Rasul, kembalikan pada sunnah. Dan sunnah mencakup mutawatir dan ahad. Maka seandainya hadis mutawatir dan hadis ahad tidaklah menghasilkan keyakinan, tidaklah menghasilkan ilmu, lam yakun li raddi alaihi wajhun, maka tidak ada alasan untuk kembali manakala terjadi perselisihan kepada hadis. Untuk apa kembali kepada hadis jika hadis itu tidak menghasilkan yakin, tidak menghasilkan ilmu. Dan di antara dalil sunnah, maka dalil hadis sangat banyak sekali, aku cukupkan dengan beberapa dalil saja. Yang pertama adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus para utusannya kepada para raja. Dan yang Nabi utus adalah satu demi satu, satu orang kemudian tuh yang lainnya utusan ke tempat yang lainnya satu yang lain. Demikian juga ketika Nabi mengirim dan mengangkat para pemimpin penguasa untuk satu negeri. Kemudian manusia pun masyarakat merujuk kepada sang penguasa kiriman Nabi tadi dalam semua hukum, baik hukum amali, hukum fikih ataupun hukum iktikad. Maka beliau mengutus Abu Ubaidah Amir bin Jarrah untuk berdakwah dan menjadi penguasa, menjadi qadhi dan da'i di daerah Najran di Yaman. Dan Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke penduduk Yaman, namun sisi yang lain. Dan Nabi utus Syiah Al-Kalbi radhiyallahu anhu di kita untuk membawa surat kepada penguasa Busra. Dan ke para sahabat yang lainnya. Maka orang-orang yang Allah Nabi kirim satu-satu. Maka cerita mereka cerita yang ahadnya ahad. Ya, bukan hanya cerita yang ahad, namun ahadnya ahad. Karena cerita satu orang. Sedangkan ahad itu tidak mesti hanya satu orang. Maka ini adalah ahadnya ahad. Namun gimana maksud akidah berkat sampaikan. Jadi setelah Bukhari dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu telah mengatakan bainan nas di Quba, saat banyak orang salat subuh di Quba, tiba-tiba datanglah orang-orang yang datang dan mengatakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah turun pada beliau ayat Al-Qur'an semalam. Dan Nabi diperintahkan untuk menghadap Ka'bah ketika salat. Fastaqbiluha, maka hendaklah kalian menghadap Ka'bah. Dan wajah-wajah mereka penduduk Kubah ini pada awalnya menghadap Syam yang ada terletaknya di utara kota Madinah. Lalu mereka berputar menghadap Ka'bah karena Ka'bah itu selatannya Madinah. Maka di sini dalil bolehnya orang di luar salat ngejak ngomong sama orang lain ada sholat. Ini kamu kerjanya keliru. Nah, balik kanan atau ke kanan. Itu enggak mengapa. Demikian juga hadis di sini jadid yang menunjukkan terdapat penegasan bahasanya ayat pemilihan kiblat itu turun malam hari. Ayat pemilihan kiblat ada di surat Al-Baqarah di juz yang kedua itu turunnya malam hari. Tidak disini dalam menunjukkan bahasanya gerakan yang banyak jika diperlukan hukumnya boleh dan tidak membatalkan sholat. Karena bisa muter dari utara ke selatan. Ini butuh imamnya yang muter, makmumnya butuh gerakan yang banyak. Kalau imamnya yang menyesuaikan, makmumnya yang balik kanan, imamnya yang gerak banyak. Maka apapun kemungkinannya, yang jelas disini jelas, berarti gerak yang banyak, itu tidak membatalkan sholat, tidak diperlukan. Orang tidak boleh membantah hadis ini dengan mengatakan, loh ini kan berkaitan dengan hukum amali. Maka jawabannya sesungguhnya amal mengamalkan hukum ini dibangun di atas iktikad, keyakinan, akidah benarnya cerita. Maka sebagaimana dikatakan oleh Ibn Al-Qayyim, dikatakan bahasanya membedakan antara hukum amali dengan akidah itu satu hal yang sulit. Ini. Karena semua hukum amali dibangun di atas akidah. Sholat itu dibangun di atas akidah. Allah memerintahkan sholat. Puasa dibangun di atas akidah. Maksudnya Allah mewajibkan puasa Ramadan. Maka memutar dari menghadap Syam, menghadap Qiblat, itu juga di atas akidah. Maksudnya Allah memerintahkan dan mewajibkan untuk menghadap Ka'bah. Maka semua hukum amali dibangun di atas aqidah. Maka membedakan kalau dalam masalah hukum amali itu harus ahad boleh dipakai untuk hujah. Kalau untuk akidah maka tidak usah pakai untuk hujah, itu satu hal yang membingungkan. Dan hanya diucapkan oleh orang yang bingung dan sejak orang lain untuk bingung. Bagaimana? Bukankah hukum amal itu duduk doang di atas akidah? Akidah maksudnya Allah mewajibkan, Allah memerintahkan. Terus setelah itu ada amal. Kemudian dari Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan, Umar menceritakan tentang cara belajarnya. Bahkan Rasulullah Ansar idza rafa'a al-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sa'ituhu. Dan adalah salah seorang Ansar jika dia gaib, dia absen, tidak bisa ketemu Nabi karena sibuk kerja. Wasah itu dan akulah yang setempatnya Nabi untuk belajar, untuk mendengar ada hadis apa, ada perintah apa. Maka setelah aku makanan di sore hari atau malam hari, aku akan mendatanginya bima yakunu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ceritakan di pagi ini atau di hari ini ada perintah demikian demikian dari Rasul. Dan sebaliknya in ridtu an Rasulillah, jika aku absen, tidak bisa hadir di majlis Rasul, tidak bisa datang ke Masjid Nabawi ikut ngaji mendengarkan pengajian yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam wa syahida, maka tetangga ku Ansar itu yang datang. Atani bima yakunu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nanti malamnya dia akan cerita kepadaku hari ini Rasul menyampaikan gini-gini, ada perintah demikian, ada hadir demikian. Bicara belajar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia bertetangga dengan Ansar, ya. Kemudian dia bikin kesepakatan antara Umar dengan Ansar. Ini bikin perjanjian dan kesepakatan. Cari duitnya 2 hari sekali. Cari duit 2 hari sekali. Sehari ngaji, sehari kerja. Maka hari ini Umar yang kerja cari duit, Ansar yang nanti. Nanti malam selesai, nanti Ansar cerita. Hari ini ada ilmu demikian-demikian. Besoknya giliran Umar ngaji, tetangganya Ansar kerja. Bisnis, cari duit. Nanti malam selesai, Umar akan cerita. Ini ada ilmu demikian-demikian. Ya. Hari ini dari Nabi Sallallahu. Maka demikian seharusnya orang yang sudah sibuk kerja. Kerja bukan alasan itu tidak pernah ngaji. Tidaklah punya semangat bagaimana semangat Umar. Tidaklah punya semangat bagaimana semangat Al-Aqal. Di mana kesibukan mereka untuk cari nafkah, kesibukan mereka untuk kerja, bukan alasan. Bukan faktor penghalang untuk tidak mendapatkan ilmu. Namun lakukanlah saran-saran yang memungkinkan. Saran-saran yang memungkinkan untuk tetap tidak ketinggalan ilmu yang ada. Ilmu manfaat yang ada. Maka kalau zaman Ansar, kalau Umar dan Ansar ini mereka abdusan, ya, maka di zaman kita ada rekaman. Maka itu bisa dimanfaatkan, tidak perlu susah-susah. Sebagaimana Umar dan Ansar bikin akhlusan. Cerita tentang apa saja ini yang Nabi sampaikan. Semangat yang paling penting yang bisa kita tangkap dari hadis ini salah satunya adalah kesibukan kerja, kesibukan urusan dunia, kesibukan dan nafkah, bukan penghalang untuk tetap dapat ilmu. Ini semangat Umar, semangat Ansar yang seharusnya tertanam pada diri kita masing-masing. Maksudnya Umar di sana adalah Umar bin Khattab. Umar yang meneladani setiap geraknya, keyakinannya, dan perbuatannya dengan ilmu. Fahadah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka inilah realita para sahabat radhiyallahu anhum. yurina memperlihatkan kepada kita bahasanya salah satu dari mereka dia mencukupkan diri dengan berita satu orang berkaitan dengan masalah agama. Baik berita masalah agama yang dia sampaikan yang asalnya dia dapatkan dari Nabi itu berupa akidah ataupun berupa amal. Maka boleh jadi Umar menceritakan masalah akidah kepada Ansar. Nanti ngajinya dapat hadir tentang masalah akidah. Maka yang dia sampaikan kepada Ansar masalah akidah. Dan sebaliknya. Maka Umar pun merasa cukup dengan cerita satu orang. Dan Al-Ansar ini pun juga sangat cukup dengan cerita satu orang. Demikian pula dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, orang telah anhu yang mengatakan untuk mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadarallahu imran," semoga Allah memberikan cahaya di wajah kepada seorang yang mendengar dariku satu hadis lalu dia menghafalnya sehingga dia menyampaikannya. Boleh jadi yang disampaikan kepadanya hadis au'an lebih paham dan lebih mengerti daripada yang mendengarnya secara langsung. Jika dalam sebuah hadis yang dilihatkan oleh imam dan ini dilihatkan oleh Imam Ahmad dengan dua sanad yang sahih. Dan berkaitan dengan hadis ini ada satu buku khusus karya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Judulnya Dirawat Satu Hadis Nadarullah Imran Sami'a Maqalat Riwayatan Lebih Riwayatan. Maka penjelasan detail tentang hadis ini ada di bukunya saya, Abdul Muhsin Al-Abbad. Maka hadis ini juga tidak membatasi diri pada hadis-hadis amal, hadis-hadis hukum tanpa akidah. Maka hadis ini bersifat umum, mencakup hadis berkaitan dengan amal dan hukum, ataupun berkaitan dengan hukum akidah, hukum-hukum i'tiqad. Maka seandainya beriman dengan hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memuat akidah, namun itu ada dalam hadis yang ahad, bukanlah satu kewajiban. Tentu perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan hadis beliau secara mutlak itu tidak memiliki makna. Dan tentu Nabi akan jelaskan bahwasanya hadis-hadis yang boleh disampaikan oleh setiap orang meskipun satu orang hanya terbatas pada hadis-hadis berkaitan dengan aman badan dan bukan dengan masalah keyakinan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis di atas mendorong orang untuk menyampaikan hadis secara mutlak tanpa membedakan apakah hadis itu berkaitan dengan hukum fikih ataukah berkaitan dengan akidah. Maka ini menunjukkan diceritakannya setiap orang setiap yang mendengar untuk menyampaikan kepada orang lain hadis yang dia dengar dan dia ketahui meskipun itu adalah tidak dan meskipun dia yang menyampaikan sendiri ya. Maka ringkasnya kesimpulannya pendapat yang mengatakan bahwasanya hadis AA tidaklah bisa digunakan untuk akidah adalah qaulun mubtada'. Dalam perkataan yang bid'ah, yang baru, tidak ada dasarnya dalam agama. Dan tidak ada satupun ulama salafus saleh radhiyallahu ta'ala alaihim yang mengatakannya. Dan tidaklah dinukil dari satupun salaf, bahkan tidaklah terlintas hal ini dalam benak salaf. Walau wujida dalilun fat'iyun, seandainya dijumpai dalil fat'i yang menekan bahasanya hadis-hadis ahad itu tidak bisa untuk akidah, tentu hal ini telah diketahui para sahabat dan mereka menjelaskannya dengan terus terang dan belak-belakan. Demikian juga salafus saleh generasi setelah sahabat. Kemudian perkataan ini, perkataan yang mubtada yang mengada-ada ini, ya tetap manasi datang mengandung perkataan ini mengandung satu akidah yang menyebabkan kita harus menolak ratusan hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang yang tidak mau mengambil akidah dari hadis AA, konsekuensinya mereka akan menolak banyak keyakinan yang itu berdasarkan hadis AA. Di antaranya adalah hadis yang mengatakan afdhaliyatu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala jami'il anbiya' wal mursalin. Nabi kita adalah manusia yang paling utama dari semua para nabi dan utusan dari semua nabi dan utusan, yaitu hadis al-sayyidu waladi ada yaumul qiyamah. Apa dan pemimpin seluruh keturunan ada. Hadis ahad. Demikian juga hadis yang menceritakan tentang Safatul Uzma di Mahsyar. Demikian juga hadis yang mengatakan kalau Nabi memberikan syafaat untuk pelaku dosa besar dari umat beliau. Kemudian sebagai mukjizat Nabi seluruhnya selain Al-Quran. Demikian juga hadis yang menceritakan tentang tata cara awal mu'awal batil khalqi diciptakannya makhluk. Tentang sifat atau gambaran tentang bagaimana itu malaikat dan jin, gambaran tentang surga dan neraka yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, semuanya harus ditolak. Adanya pertanyaan dua malaikat mungkar dan nakir di alam kubur. Demikian juga himpitan kubur untuk setiap orang yang meninggal dunia. Demikian juga adanya sirat, telaga dan mizan yang memiliki dua anak timbang. Dan iman bahasanya Allah mencatat untuk segala manusia, untuk setiap orang, statusnya apakah dia orang yang berbahagia dalam penghuni surga, apakah celaka dalam penghuni neraka, demikian juga rezeki dan amalnya manakala dia ada di perut ibunya. Hadis Ibnu Mas'ud yang ada di Al-Bain Nawawiyah juga hadis AA. Demikian juga berbagai hukum khusus yang berlaku untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah dikumpulkan oleh Suyuti dalam kitab yang namanya Khotoib Al-Kubro. Semisal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah masuk surga fi hayati manakala beliau masih hidup dan beliau pun melihat penghuni surga dan berbagai nikmat surga yang telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa di dalam surga. Dan hadis yang mengatakan bahasanya jin qarin yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tunduk atau masuk Islam. Demikian juga kabar pasti bahasanya ada 10 orang yang diberikan kabar gembira untuk masuk surga. Demikian juga hadis yang mengatakan tidak kekalnya pelaku dosa besar dalam neraka. Demikian juga mengimani semua hadis yang sahih tentang gambaran kiamat, hasyar, pengumpulan manusia, wan nasr, dan pengumpulan manusia di padang mahsyar yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Demikian juga iman dengan semua tanda-tanda kiamat, semacam kemunculan Mahdi, turunnya Isa, kemunculan Dajjal, munculnya api yang akan menggiring manusia ke Ardul Mahsyar, ke bumi Mahsyar yang ada di Sana'a, yang ada di Yaman. Berterusan dan terbitnya matahari dan tempat ulangnya dan munculnya data, munculnya hewan yang bisa bicara dengan manusia dan yang lainnya. Yang itu hadis-hadis diklaim oleh banyak orang sebagai hadis. Meskipun berkaitan dengan klaim ini ada catatan. Inna laisa tidaklah dalil-dalil semua akidah-akidah di atas yang mereka katakan itu berdasarkan hadis AA, tidaklah seluruhnya adalah hadis AA. Bahkan diantaranya adalah hadis mutawatir. Sama misal mati itu mutawatir. Turunnya Isa mutawatir. Turunnya Dajjal mutawatir. Walaupun akan tetapi sedikitnya ilmu mereka orang-orang yang mengingkari kehujan hadis AA menjadikan mereka mendorong mereka untuk menolak semua keyakinan-keyakinan ini dan akidah-akidah yang lain yang terdapat dalam hadis-hadis yang maka ringkasnya menolak orang yang mengatakan bahwasanya hadis akidah tidak boleh dibangun kecuali berdasarkan dalil qat'i. Dalil qat'i subut wa dilalah. Harus berdasarkan qat'i subutnya. Itu harus mutawatir. Dan qat'i maknanya. Sehingga berdasarkan kaidah ini, akidah tidak dibangun. Kecuali berdasarkan hadis seperti Subud dan Bilal, ya, maka kemudian dikatakan hadis ahad, karena dia tidak seperti Subud, maka tidak bisa jadikan dalil dalam masalah akidah. Maka kita katakan akidah ini juga adalah akidah yang membutuhkan dalil fakti tubuh berwilayah. Bukankah menolak hadis ahad untuk dalam masalah akidah adalah sebuah akidah, dan berdasarkan kaidah kalian, kalau akidah harus dibangun di atas dalil fakti tubuh berwilayah, maka kaidah ini hadis ahad harus dibangun berdasarkan hadis fakti tubuh berwilayah. Itu adalah akidah yang membutuhkan dalil fakti tubuh berwilayah. Maka katakan hadis seperti subun berdilala yang menunjukkan bahasanya hadis akidah tidak boleh jadi hujah dalam akidah. Hadis ahad tidak boleh jadi hujah dalam salah akidah. Karena apa yang kalian katakan salah akidah? Yang dibangun di atas hadis qat'i subun berdilala. Mana hadis qat'i subun berdilala? Yang menunjukkan hadis ahad tidak boleh jadi hujah dalam masalah akidah. Jika saja berangkat dengan ayat, maka tadi setelah kita sampaikan ayat, anggap saja Allah di situ adalah Allah. Sebagaimana Allah di sana, maka kita katakan ini adalah tidak qat'i dilalah, karena masih bisa dibantah dengan bantahan yang kuat. Padahal syaratnya Allah qat'i tubuh, qat'i dilalah. Seperti tubuh itu harus mutawatir. Seperti tubuh itu artinya Al-Quran atau hadis mutawatir. Seperti dilalah artinya tidak multitafsir. Tidak multitafsir. Cuma ada satu makna. Kalau mereka beralasan bahasanya, dalam kami untuk mengatakan ini adalah ayat Al-Quran, maka kita katakan dari yang anda pakai, itu seperti tubuh. Seperti dilalah belum, karena multitafsir. Kami bisa bantah dengan bantahan ya argumentatif yang kuat, tapi Tuhan di situ bukan Tuhan di sana. Maka hasil yang kita minta, akidah yang anda bangun itu dibangun di atas harus berdasarkan akidah anda, kaidah anda, hadis ahad tidak boleh dihujat dalam masalah akidah, itu harus dibangun di atas. Ini juga akidah yang memerlukan dalil qat'i tsubut qat'i dilalah. Dan mereka tidak akan menemukan dalil qat'i tsubut dan dilalah yang akan bisa membenarkan mereka. Dan jika mereka mengatakan bahasanya yang namanya muta'ahnya untuk masalah akidah harus muta'ahdir, maka kita katakan, dari mana anda mengetahui bahasanya ini muta'ahdir dan tidak muta'ahdir? Ini muta'ahdir dan tidak muta'ahdir. Oh, itu saja Allah akan mengatakan ini mutawatir. Loh, itu juga hadis ahad. Itu juga khobarul ahad. Khobarnya Ibnu Hajar al-Asqalani. Itu juga khobarnya Ibnu Hajar al-Asqalani. Kalau ini ahad, kalau itu mutawatir, maka anda tidak bisa kemudian anda, maka pernyataan anda berujung kepada ahad. Maka nanti ujungnya juga ahad. Bagaimana anda mengetahui hal ini? Kalau ini adalah mutawatir, ini berdasarkan keterangan Suyuti. Loh, Suyuti juga khabar wahid. Juga berita satu orang, maka ini berita ahad. Maka ujungnya juga kembali ke ahad. Karena juga penilaiannya nanti berdasarkan penilaian satu atau dua orang berkaitan dengan masalah hadis ini mukawatir atau tidak mukawatir. Anak kufuna Dalam hadis fatwa terdapat penjelasan. Adapun kalau dalam gereja tidak terdapat tembok atau pakong-pakong, maka dibolehkan untuk melakukan sholat di dalam. Karena para sahabat pernah mengucapkan sholat di dalam gereja yang di dalamnya tidak terdapat tembok atau pakong. Yang saya tanyakan, jika di rumah saya masih ada pakong dan tembok, apakah saya di rumah tidak ada pakongnya? Sholat itu sah. Namun kalau bisa memilih mengajaklah ruangan yang di sana tidak ada patung dan gambar. Apa tujuan utama orang-orang yang menolak bid'ah? Allah adalah tujuan utama mereka, pilihan mereka itu adalah satu hal yang tadi telah kita jelaskan dari Yahudah, satu hal yang tidak benar. Itu adalah mungkin kalau orang-orang sekarang tidak lain dari boleh jadi mereka adalah khalifah hak, namun salah jalan karena terpengaruh alim kalam, karena bacaan, karena informasi yang masuk. Jadi karena itu, jadi karena jeleknya tarbiyah, jeleknya pendidikan, karena itulah yang ditanamkan kepada mereka. Dan mereka pun jadi tidak lebih sengaja untuk bermaksud untuk merusak Islam, namun karena keterbatasan ilmu, keterbatasan pengetahuan, dan misalkan mereka punya pemahaman. Meskipun demikian, maka ini tetap salah satu yang bisa dimaklumi. Salah satu yang tidak jahat, tetap tentang kebunnya tidak jahat dibenarkan. Dan masalah ini, penolahan hadis ahad untuk masalah akhidat itu adalah masalah klasik. Sudah ada sejak zaman Imam Syafi'i, bahkan beliau punya di Amsar, beliau menulis panjang lebar, menolak dan membantah mereka. Dan beliau bantah dengan metode dialog di Anisalah. Ini adalah masalah klasik, bukan satu hal yang muncul baru. Namun, maka orang-orang sekarang yang memiliki pendapat-pendapat tersebut, maka mereka, sejak mereka adalah orang-orang yang nyimpang yang ada di masyarakat. Bagaimana hukum mengangkat tangan kemudian mengacungkan dua jari telunjuk dan tengah saat berjanji? Pis ini. Apakah ini kebiasaan orang kafir? Kalau itu ciri-ciri seorang kafir, sumpah mereka. Ya, kalau mereka ada sumpah jabatan semacam mereka begini, ya bahkan tak boleh mengikutinya. Haram untuk menirunya. Jika puasa tiga hari dalam pertengahan bulan itu hari kedua berbuka, apakah pahalanya batal atau hanya berpuah? Siapa ini berpuah? Ada perubahan hilang tepat atau tidak? Semua berpuah. Demikian kita berpuah. Kita berpuah. Kita berpuah. Kita berpuah. Kita berpuah. Kita berpuah. Kita berpuah. Kita berpuah. Kita berpuah. Kita berpuah. Kita berpuah. Kita berpuah. Kita berpuah. Kita berpuah. Kita berpuah. Kita berpuah. Kita berpuah. Kita berpuah. Kita berpuah. Kita berpuah. Kita berpuah. Kita berpuah. Kita berpuah. Kita berpuah. Kita berpuah. Kita berpuah. Kita berpuah. Kita berpuah. Kita berpuah. Kita berpuah. Kita berpuah. Kita berpuah. Kita berpuah. Kita berpuah. Kita berpuah. Kita berpuah. Kita berpuah. Kita berpuah. Kita berpuah. Kita berpuah. Kita berpuah. Kita berpuah. Kita berpuah. Kita berpuah. Kita berpuah. Kita berpuah. Kita berpuah. Kita berpuah. Kita